Jemaah, siang hari ini saya akan nasihat perjalanan akhirat. Halo? Siang hari ini insya Allah saya akan nasihat perjalanan akhirat hubungannya dengan pentingnya berjamaah. Wah, judulnya kok keren. Jemaah, perjalanan akhirat ini saya dimangkuli oleh Pak Johar. Ada yang kenal Pak Johar enggak? Pak Johar itu loh yang rumahnya di apa namanya Sragen, hah? Dung Banteng ya. Dung Banteng itu Sragen apa Solo? Sragen cedek Solo. Beliau bilang ini saya dimanggulin dari Bapak Imam. Saya dikasih tulisannya. Ini saya mau kasihkan ke jamaah semua. Kata nggih? Saya sangat berkesan itu karena beliau gini, Mir, ini saya manggulin, kamu lengkapin dalil-dalilnya. Nanti kamu nasihatin, okay? Kasih 6 lembar saya, saudara-saudara. Perjalanan akhirat itu, saudara jamaah, ada, yang pertama adalah kubur. Ya, satu, nomor satu adalah kubur. Alam kubur, ya. Yang pertama adalah alam kubur. Kayak alam mayena. Yang kedua adalah Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Harinya orang dikumpulkan. Ditambah keterangan di bawahnya. Hari Yaumul Mahsyar ini adalah Yaumul Fasl. Apa Yaumul Fasl? Harinya orang dipisah-pisahkan. Ini masih belum nomor ya, belum masih nomor berapa itu? 3 ya. Yaumul Fasl. Jadi Yaumul Mahsyar itu juga Yaumul Fasl. Juga keterangannya itu hari penyisian. Hari penyisian. Apa penyisian itu? Eliminasi. Apa eliminasi? Eli, nasi ini sego perlu, bukan. Eliminasi itu apa? Penyisihan. Penyisihan untuk ke alam berikutnya. Hari eliminasi atau hari penyisihan ke alam berikutnya. Kepada alam berikutnya. Nah, berikutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Harinya dihitung, amalan hitungan, hitungan amal, Yaumul Hisab. Yang berikutnya adalah Jisri Jahannam, jembatan Jahannam. Apa? Jisri Jahannam. Nah, harinya Jisri Jahannam ya, jembatan Jahannam, bukan Shiratul Mustaqim. Kalau di Bukhari itu namanya Jisri Jahannam, jembatan di atas Jahannam. Kemudian berikutnya adalah surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga selamat dari neraka. Sak keluarga kita, sak family kita. Mudah-mudahan keluarga kita yang belum jamaah Allah paling menjadi orang jamaah. Sehingga bersama masuk surga selamat dari neraka. Mudah-mudahan jamaah yang sedang beletung Allah paling mau tobat. Kembali menjadi jamaah dan bisa berhasil masuk surga sama dari neraka. Ya jamaah, nasihat agak siang ini, mestinya ini 2,5 jam ya. Kita punya cuma waktu 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa selesai, kalau enggak kita selesaikan habis duhur. Ya. Perjalanan akhirat ini, saudara jamaah, menggambarkan betapa jauhnya perjalanan untuk masuk surga. Betapa susahnya untuk masuk surga, tapi Allah memberikan kemudahan. Tergantung pada diri kita sendiri. Saya mulai, saudara jemaah, yang namanya alam kubur. Alam kubur ini, kalau menurut Utsman radhiyallahu an, dibuka di Kitabul Ahkam, karena Utsman radhiyallahu an, idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah faqilalah tudzkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadza qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu ashadd. Halo, salam memperhatikan semua nggih. Okay? Utsman bin Affan saudara jemaah, kalau lewat kubur berhenti di kuburan, itu Utsman tuh menangis sampai jenggotnya ini basah. Maksudnya jenggotnya orang Arab tuh saudara jemaah, itu sampai kalau diperes gini airnya menet, airnya itu keluar. Mengguguk. Terus para sahabat tuh tanya, "Utsman, kamu itu kalau disebut surga neraka enggak nangis, tapi kok ngelihat kuburan kok nangis, kenapa?" Dia bilang gini, "Saya pernah mendengar kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak pesan khusus ya. Kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Kalau di kuburan itu selamat, setelahnya akan lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah sampai masuk surga. Tapi kalau dikubur itu tidak selamat, saudara jamaah, na'udzubillah min dzalik. Di berikutnya susah, makin susah, makin susah, makin susah, akhirnya masuk neraka. Jadi kuburan itu saudara jamaah ya, kalau zaman masih hidup begini, bayanginya susah. Ada jamaah yang pernah di Malaysia, ada ya? Saya punya adik ipar, namanya Muhammad. Muhammad Effendi. Muhammad Effendi itu menikah dengan adik saya yang kelima. Keenam, maksudnya kelima hidup ya, keenam. Munawiratul Khair. Itu asalnya dari Terengganu. Waktu di Amerika itu dia cerita ke saya. Di Malaysia itu, ini untuk ngerasain gimana dikubur ya. Di Malaysia itu ada sekolah agama, sekolah agama dia bilang, sekolah agama. Kayak madrasah gitu. Itu kalau ada anaknya yang bandel, kalau ada anak murid yang bandel saudara jamaah, itu dihukum ruwat. Dihukum ruwat itu dihukum dimandiin kayak mayit itu. Dimandiin masih hidup padahal. Dibungkus kain kafan, ditaruh di keranda, terus ditutupin, dibawa kubur. Sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dikubur betul saudara, tapi enggak di... Jadi dimasukin di liang lah, liang itu dikasih papan, dah, tapi enggak dikasih tanah. Itu biasanya saudara jamaah, 2 jam is langsung, 2 jam tok itu saudara jamaah, keluar is langsung waras-ras-ras, ya, ibadah tertib. Soalnya dia ngerasa waktu di... Sama bayangin kalau sekarang, coba ditusi Pak Fitri, apa Pak Misale, Rasulullah, ya. Itu sih dibungkus, wah, sana kan kita bayangin lah, kalau saya sendiri sekarang nih ya, saya ini sudah hampir 50 saudara jemaah, kesini, tapi kesini hampir 17 saudara. Terus saya itu yang saya takutin itu, bukan takut ya sebenarnya ya, saya ini wah, wisnya di kubur ya, insya Allah. Kalau jatahnya Nabi kan 60 saudara, bilangnya Nabi kan 60, 60 sampai 70. Seandainya saya ini 60 saudara jamaah, tinggal mungkin 12-13 hari raya saudara. Mek karek telulas rioyo prosedur. Telulas rioyo itu duwilu prosedur. Lana win seket limo, kira-kira karek limang rioyo prosedur. Lana win swida, sekarang ngenteni rioyo kapan nih prosedur menangnya moga. Nah ini saudara, kalau nasihat ini saudara jamaah ya, terus orang yang sudah mati, anak tadi yang dihukum ruwat itu ya, cuman 2 jam aja dia langsung bisa sadar. Sekarang jamaah-jamaah kita yang sudah dikubur, katakan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tahun 60 sekarang sudah 50 tahun. Saumama dikubur tahun 62 sekarang sudah 50 tahun. Di kuburan. Mohon maaf saudara jamaah ya, kalau kita dikubur selamat. Nabi bilang 6 solikan kan na'matil arus. Tapi kalau enggak selamat, na'udzubillah min dzalik, saudara jemaah, kalau ada punya masalah, misalnya enggak menjaga najis, misalnya suka adu domba, buminya menghimpit, dikasih hawa dari neraka, dikasih alas dari neraka, enggak usah nunggu 50 tahun, saudara jemaah. Mungkin pagi dikeluarin, sore sudah kapok encit, saudara. Sekarang sampean semua ya, alam kubur itu ada dan sudah ada siksanya. Ini penting ya. Sudah banyak orang tanya, kok dikubur itu disiksa, kan belum dihisap. Ngerti gak maksud saya, jemaah? Dikubur kok disiksa? Kan belum dihisap, apa ada? Ya, ada, Nabi karena bilang. Ta'awadhu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Wa a'udzubika min fitnati masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnati muhammad Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal ma'rum dan lain-lain hadisnya. Ini maksud saya, saudara jemaah, kita semua akan datang di kubur. Dan menurut Qur'annya, menurut hadisnya, kuburan itu eksis, ada dan ada siksa. Di hadisnya itu ratusan hadis menerangkan tentang siksa kubur dan selamat di kubur. Ratusan yang saya tahu, ya, bukan ribu, apa, mungkin ribuan hadis tapi saya belum tahu, tapi yang jelas ratusan hadis tentang siksa kubur. Nah, apa yang perlu kita sikapi, saudara jamaah? Apa yang perlu kita sikapi? Jauhilah hal-hal yang menyebabkan siksa kubur. Pertama apa? Jagalah najis. Menjaga najis ya. Jangan sembarangan dengan najis. Yang kedua apa? Jangan ngadu domba. Apa sih ngadu domba itu? Tumbak cucuan. Bahasa Melayunya itu batu api. Karena istri saya orang Singapura, saudara. Katanya apa yang itu loh, yang orang cak apa orang ngomong gini dibawa ke sini, akhirnya orang ini bertengkar. Oh, itu batu api, Bang. Batu api maksudnya mematik api supaya ini batu api. Ini adik saya Uli ini juga di Singapura. Batu api, saudara. Lah. Terus lihat di Kitabul Janais, saudara jemaah ya. Salah satu penyebab siksa kubur itu orang yang siang harinya itu kerja terus, malam harinya itu tidur. Tidak pernah ada waktu untuk zikir kepada Allah, membaca Quran. Tidak pernah ada waktu, cuman segitu, kerja, tidur, kerja, tidur. Sampai Nabi itu tanya ya, siksanya itu gini. Ada orang laki-laki bawa batu, terus ada orang laki-laki di bawahnya itu tidur di atas batu gini. Lah yang lagi bawa batu itu berdiri di atas kepala itu, batunya ditunjukkan, dijatuhkan di kepala itu, titis-titisan itu loh. Tapi titis-titisan, kalau nekeran kalah kecil dulu kan digender itu, saudara ya. Ini pakai batu, saudara, kepalanya pior pecah itu, batunya ngeludung, ya cuek aja, gak ada ekspresi. Diambil batunya. Ya orang yang kepalanya pecah itu, waktu pior itu nangis-nangis terus, kepalanya utuh lagi, dia gak mau naruh kepalanya itu, tapi jalan sendiri ke situ. Orang ini datang lagi peyor. Jemaah ya, sampean enggak usah pakai batu ya. Kalau hukumannya orang-orang intelijen-intelijen itu ya, hukumannya itu biasanya ditaliin gini atau ditaliin gini, duduk ini terus dikasih tetes air itu loh. Tetes satu tetes tes. Tes. Jadi saudara, kalau sudah sampai berapa ratus itu rasanya kayak tung tung itu. Yang cerita tentara-tentara yang cerita ke saya. Tetesan air satu loh, tong itu. Kalau enggak ngaku ya, tetesan tong itu rasanya kayak pom. Apalagi orang yang di lah itu orang itu siangnya tidur, siangnya kerja terus, malamnya tidur. Saya nasihatkan jemaah-jemaah di sini ya yang mendengar, sempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membaca Quran. Penting. Saya berijtihad, ya, saya berijtihad untuk saya dan keluarga saya. Tidak bisa diterapkan ke orang lain ya. Saya berijtihad untuk istri anak-anak saya, sehari semalam selain sambung, selain ngaji itu, harus baca Quran minimum setengah jam. Bukan 3 ayat. Minimum berapa saja jamaah? Setengah jam. Boleh kerjakan pagi, boleh kerjakan siang, boleh kerjakan sore. Tapi biasa ringnya duduk habis maghrib, baca Quran bersama setengah jam. Saya tidak menunjuk 2 ayat, 1 surat, setengah jam. Kamu mau ulang-ulang 1 surat, boleh. Kamu mau baca buahnya, boleh. 1 halaman kamu ulang-ulang sampai setengah jam, boleh. Yang penting setengah jam. Dan itu saja jamaah. Membawa hidup ini ringan. Soalnya apa? Kita mulai hidup itu dengan badan kita disertai Quran, disertai Quran. Nah itu. Lah, sejamaah ya di sini ya, saya melihat, nggak tahu ya, orang itu kok semua sibuk saudara. Sing nganggur ya sibuk ndomblong, wasit TV, maca koran, rono rene, bal-balan, itu yang nganggur. Ya tapi sibuk. Ya toh yang kerja ini sibuk. Sawah, makani wedhus, opo, sembau warang terus lur. Sing goreng ya serang-sreng terus lur. Radio, TV, Masya Allah saudara. Kapan ibadahnya? Sholat telat. Nunca apa lur nggih? Sholat telat. Mesti ini nek wong niki sholat kabeh nang masjid, insya Allah bek masjid niki terus lur. Tapi yo ngene sholat nang pirang baris, prihatin kok. Ngomongin kerja ini apa-apa ya, tadi direktur apa ya, apa penting. Terus ini gak nek nang masjid, terus perusahaan ini bangkrut apa yang ngunuh. Apa semua sholat di rumah? Lah masjid sama ini gede ini gaya apa, Rasulullah. Oke, sambung yang ngunuh, titik-titik, Masya Allah. Sama nanti belum saya terangin sambung saudara jamaah. Ini nanti jalannya ke situ juga. Jadi, alam kubur ini saudara penting sekali. Jaga nadi, jangan mengadu domba, jangan bertengkar, jangan pendendam, jangan ngerasani. Ya. Jangan ngerasani itu dikubur itu juga siksa saudara. Suka ngerasani. Niti-niti orang aja wala tajassasu wala yaktabatukum ba'do. Jangan meneliti kesalahan orang, telitilah dirimu sendiri. Nggih. Okay? Ateng iki sangat apa namanya, masyarakatnya itu sangat heterogen. Ada grup guru, ada grup guru pondok, ada grup pengurus. Lah awakmu apa-apa, kaya kula jamaah biasa. Yo, oleh perlur, halal, halal. Sing penting jamaah. Gitu. Ada grup yang oleh Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan diomongno. Grup sing gak ono rene, Pak Sulur. Sambung munung di pokoknya kula sambung sak kerep kula nggih mriki kok nggih mriki. Jamaah, alam kubur adalah alam yang pasti akan kita lalui. Kalau mohon maaf ini ya, orang-orang yang hidup zaman Nabi yang enggak jamaah atau jamaah tapi yang melanggaran sudah dikubur 14 abad. Kalau disiksa bagaimana siksaan 14 abad itu saudara? Kalau yang baik nanti hari kiamat itu ya, wah bangun rek kayak pengantin baru ketiduran. Soalnya pengantin baru itu enggak tidur saudara, ya toh. Kalau pengantin baru tidur iku jenenge Joko Bodho lur. Manten anyar turu lur. Tapi kalau yang enggak selamat saudara jamaah, ada hadis itu menerangkan orang yang dikubur yang enggak selamat itu alasnya dari api neraka. Alasnya itu diambilkan dari api neraka. Hawanya disambungkan dengan hawa neraka. Terus buminya menyempit, tidak mau ditempati orang itu. Sampai Nabi bilang, tulangnya itu sampai begini. Tulang rusuknya itu seperti jari-jarinya Nabi begini. Kalau begitu bagaimana? Enggak usah tahun-tahun saudara, sehari aja orang itu udah kapok. Ini bertahun-tahun. Oke, hentikan ya, laki perempuan adu domba. Terus jamaah-jamaah kalau dilapori orang, diwaduli tentang siapa saja. Mas Amir, ini pengurus ini itu begini, begini, begini, begini. Oh, Pak Fulan, pengurus ini begini, begini, Pak Guru itu begini, begini. Saudara jamaah, kalau ada begitu, pasang itu, apa namanya, earplug. Apa earplug? Tutup telinga, diplug nowis. Ya, ndok kuno tapi gak ngerungok no, Rasulullah. Soalnya apa? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hei orang iman, kalau datang ke kamu orang yang membawa kabar buruk, fasikun binaba'in. Orang tak tahu cerita, Mas Amir Pak tuh gini misalnya. Saya jemaah, kalau orang itu mungkin lihat saya ya dengerin gini, tapi saya enggak denger sama sekali. Seumpama itu penting, saya anggap penting, ya saya datang ke Pak Tu. Tapi kalau saya anggap cuma alah, omongane wong idune muru. Yang ngomong kayak idune muru loh ternyata. Yes, kata rungokno. Wong iki kudune termasuk dinapaken. Ya, dongane mung kalau paling barokah. Lu sama ning ngono kok didongakno barokah. Lah piye didongakno apa? Lah, kalau saya diceritain tentang adik saya, Mas Amir adik sampean tuh gini. Kalau saya dengar saudara. Nanti ya kalau saudara dengan saudara karena orang lain bertengkar, itu jatuh dan hina. Seumpama betul ngomong begitu, kita harus husnudon, niatnya tidak begitu. Soalnya orang itu ya, non jauh ya, bersuami istri. Suaminya makan di warung pecel. Dilala sing dodol rodo ayu, rondo pisan loro sedulur. Iku pasar misalnya, ini nasihat dari Mbak Juri ini ya. Landepe wong adu-adu. Perempuan lihat orang laki-laki ini pulang ke rumahnya yang laki ini, Mbak, masya Allah Mbak, saya lihat suami sampean itu mangan warung pecel jigrang, guyang guyu ambek rondo sing bakul iku rondo Mbak ngono. Nek aku panas Mbak, tapi sampean kok sabar ya. Itu saudara yang asalnya umpama perempuan istri ini melihat suaminya begitu itu gak akan marah, biasa omnya dia beli warung sikapnya apakannya, tapi karena bumbunya ini akhirnya suaminya pulang itu kau cemberut keletak gak penuh mana warungnya ini tapi bujuknya kena setan apa ya. Yang begitu itu saudara jamaah, kalau saya pribadi ya, kalau ada orang membawa kabar apa saja ke saya tentang imam saya, tentang kawan saya, apalagi tentang adik-adik saya, saudara-saudara saya, paman-paman saya, enggak saya dengar. Dan saya punya filter untuk memilah. Penting, setengah penting, enggak penting, sampah. Nek kategori ini sampah, Lur, wis buyang guyu ae. Semua jawabnya saya, semoga lo paling barokah. Yo sepuron. Ojo mangkel lanu ne mangkel. Aku gak mangkel loh. Sama nih ono posi kok ngene-ngene. Ngeredak kalau jawab saya itu doain barokah. Sepuron. Insya Allah gak ngunu. Ngeredak kan lur. Tapi kalau kita kemakan saudara jamaah, wis gane sing rukun. Guru ambek pengurus gak rukun, pengurus ambek pengurus gak rukun, imam ambek pengurus gak rukun, generus ambek pengurus gak rukun. Nek wis ngunu ati lah terus piye bro saudara jamaah iki? Kalau sudah begitu gimana? Apa kita main masuk surga? Halo? Iso apa ora wong mlebu surga nek gak rukun? Boten saged. Lah rukun itu ya penting ini ya rukun, rukun. Rukun itu tidak harus seragam. Halo? Rukun itu tidak harus seragam. Contoh. Ini paling sederhana. Waya mangan pecel, pecel kabeh. Itu bukan rukun, itu namanya seragam. Nggih? Gawe kublok putih kabeh. Itu bukan rukun, itu namanya seragam. Rukun itu ya, meskipun berbeda pendapat, meskipun berselisih pendapat, bisa duduk bersama, bisa ngomong, bisa salaman, itu yang disebut rukun. Tadi masih mriki lho sampean pengurusé gak seneng iki, habis gak seneng iki. Tapi cek iso lungguh, iso ngomong-ngomongan, iso enak, iso musyawarah. Iku jenenge rukun. Meskipun beda pendapat, zaman sahabat juga beda pendapat, saudara. Nggih napa nggih, Pak Lur? Lah, kita berbeda pendapat itu jangan diarahkan untuk tidak rukun. Beda pendapat boleh. Tapi jangan tidak rukun. Artinya beda pendapat jangan membuat kita tidak omong-omong. Soalnya wong nek gak beda pendapat wong apa gak enak malah Rasulullah. Justru karena beda pendapat itu menjadikan romantika hidup. Nggih napa nggih? Misalnya laki perempuan enggak beda pendapat, wah repot saudara. Karena beda pendapat akhirnya padu, sikil papat didu balur. Oh enak balur ya. Jamaah, saya teruskan ya, itu kuburan. Berdoalah kepada Allah untuk selamat dari siksa kubur. Apakah ada jamaah yang belum hafal doanya minta selamat dari siksa kubur? Enten apa mboten? Ada apa enggak? Kalau ada ya, usaha menghafalin doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa'adzabil qabr wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Tambahi hadis lain juga boleh, Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghfirah. Kalau yang belum hafal doa dari selamat dari siksa kubur saudara jamaah, bahasa Jawa juga boleh. Ya Allah selamatkan saya dari siksa kubur. So jamaah, ini saya ngomong gini ini penting karena Nabi merintah ta'awadhu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Berikutnya saudara jamaah adalah alam yaumuddin. Jadi supaya jamaah ini dong ya. Yaumuddin itu adalah hari pembalasan. Ya toh? Hari pembalasan. Hari pembalasan itu harinya manusia dibalas oleh manusia lain. Manusia dibalas oleh binatang yang dianiaya. Binatang dibalas oleh binatang lain yang dianiaya. Itu yaumuddin. Nah, gini maksud saya ya. Karena kan ya hari pembalasan itu apa sih? Hari pembalasan itu ya, kalau yaumiddin itu keterangannya ya, satu alam yang di situ misalnya, mohon maaf ya, kita pernah nganiaya kucing. Kita belum tobat ke Allah. Ya kita ikat sampai enggak makan, sampai mati. Itu di akhirat jemaah, di hari pembalasan itu kita akan diikat oleh kucing itu dan disiksa pokoknya sampai seperti dia merasa tersiksa ketika di dunia. Kalau yang pernah adu jangkrik, ada tahu adu jangkrik apa enggak, Lur? Adu jangkrik itu besok jangkriknya gede-gede, oleh Allah suruh makanin orang itu. Sampai khomsina alfasanah, 50 ribu tahun, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Al yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ta'rujul malaikat wa ruhi ilayya yaum fi yaum in kana mikata ruhul fi khamsina alf sana fasbir sabran jamila. Surat Al-Ma'arij juga. Nah, saudara jamaah, di hari pembalasan ini jangankan manusia saudara jamaah, binatang aja juga dibalaskan. Binatang yang aniaya binatang lain itu dibalaskan. Cuman binatang itu setelah hari pembalasan ini hilang. Manusia yang akan apa? Terus. Lah, di hari pembalasan ini saudara jamaah, orang yang pernah mencuri, belum pernah tobat ke Allah, belum minta maaf ke orang yang dicuri, itu akan memikul curiannya sambil membawa bendera. Bendera bilang anas sarik, anas sarik. Kalau yang dicuri kerbo ya, dia akan mikul kerbonya itu. Bukan nuntun kerbonya, tapi memikul kerbonya. Kalau yang dicuri sapi, ya dia akan memikul sapinya. Kalau yang dicuri sapi 10, ya dia akan mikul sapi 10 itu. Sampai dia itu nyesek-nyesek di tanah. Sambil ngomong anas sarik, anas sarik. Orang yang ngerasani dibuatkan oleh Allah kuku tembaga. Di hari kiamat itu sambil nyakari badannya. Di hari pembalasan. Yaumiddin. Bukan yaumul mahsyar, bukan yaumul hisab. Ada alam lain lagi. Bahkan ada orang di Yaumiddin ini berenang dengan apa? Keringatnya. Tapi di Yaumiddin ini juga ada 7 orang yang oleh Allah diberi payung. Payungnya payung gaib. Ya, akan diberi payung. Matahari yang sedekat kepala ini enggak akan tembus panasnya. Semua orang berenang dengan keringat. Dia tenang-tenang saja. Ya di Yaumiddin ini. Siapa orang 7 orang itu saudara jamaah? Yang pertama adalah seseorang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Nanti saya terangkan keterangannya. Yang kedua adalah orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang sedekah kanan, tangan kanannya tahu, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya tidak pernah menghitung sedekahnya, sedekahnya. Yang keempat, orang yang bisa sendirian menangis karena takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Meskipun di depannya ada diiming-imingi sesuatu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu karena takut pada Allah, sorry. Karena takut kepada Allah. Itu berapa? 5 ya? Yang keenam, pemuda yang tumbuh. Itu nomor 2 sebenarnya. Pemuda yang tumbuh di dalam agama Allah. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Ini nomor 2 sebenarnya, jemaah. Yang terakhir adalah imam yang adil. Yang terakhir adalah imam yang adil. Keterangan, insya Allah di sini banyak mubalik ya, banyak mubalik, banyak ulama di sini, ulama jamaah di sini. Ya, menurut saya manggul ini spesial ya. Saya pernah bertanya begini ke Mbak Juri sama Pak Toyib ya. Orang yang hatinya digantungkan di masjid itu gimana sih maksudnya? Itu beliau menerangkan gini, orang yang digantungkan hatinya di masjid itu adalah orang laki-laki atau perempuan. Kalau mempunyai masalah, setiap kali mempunyai masalah, dia mengambil air wudu, datang ke masjid, kalau dekat dengan masjid, kalau tidak ada masjid ya, di rumahnya sendiri. Menggelar sejadah, menggelar alas, sholat 2 rakaat mengadu kepada Allah. Itu orang yang hatinya digantungkan di masjid. Kalau ada masjid, ya dia datang ke masjid untuk mengadu kepada Allah. Jadi, kalau ada apa-apa saja, dia selalu ambil air wudu, sholat 2 apa, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau punya perkara besar, lihat tuh hadis Bukhari. Nabi itu kalau punya perkara besar, selalu ambil air wudu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Karena rumahnya Nabi di situ, mepet masjid. Dan sholat 2 rakaat terus mengadu kepada Allah seperti yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai anak-anakku, saya melaporkan kesedihan saya kepada Allah, enggak pamer ke kamu. Dan saya tahu banyak dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Maksud saya begini saja, Maya. Kita ini kan banyak punya masalah, Pak Lur. Nggih napa nggih? Siapa wong di masjid ini sih gak ada masalah? Masalah rumah, masalah sewa, masalah dagang, masalah tipu-tipuan, masalah ditipu, ya toh, masalah beli gak jadi, jadi gak beli, ya toh. Kadang kita itu punya masalah, masalah menantu, masalah mertua, masalah besan, masalah putu, masalah kecelakaan, masalah beli motor suratnya gak ada, kita punya banyak masalah saudara-saudara jamaah ini. Tapi kita cuman apa? Enggak mau mengadu ke Allah, maunya ngadu ke orang, rasan-rasan, ke pengurus, menyalahkan pengurus. Kalau punya masalah saudara jamaah, ambil air wudhu, datang ke masjid sholat, lapor ke Allah, minta jalan keluar, pasti ditolong Allah. Ingat nasihatnya siapa? Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, ya bunaya, ya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hei anakku, kalau kamu minta, mintalah ke Allah. Kalau minta tolong ke Allah. Kita ini kalau punya masalah keluarga kadang datangnya ke pengurus. Pak, ini anak saya ini gimana? Harus gini. Pengurusnya enggak bisa nolong, marah-marah. Pengurus gimana? Saya enggak peduli dengan anak saya. Tidak mau datang kepada Allah dulu. Gimana begitu saja, jemaah? Muka-muka lomaring barokah. Ini dalilnya wa nabluwa akhbarakum. Halo? Apa? Wa nabluwa akhbarakum. Kamu akan saya coba kabarmu. Kalau tempat ini tempat yang baik ini baik, kita dicoba oleh kabar saudara jemaah. Bisa enggak kita tahan? Tamu banyak datang, bisa ngelayani. Kalau dipikir secara pribadi saudara jemaah, pecah ndas Rasulullah. Tamu aja 1000 ya, yang ngasih makan 1000 saudara. 500 ya, ngasih makan 500. Nek mangani gak sepiro saburu ngisi ngene lho, gitu. Ana wae lho. Apa tadi di alam apa sekarang? Di yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang keterangan tentang 7 orang yang mendapat payung. Yang pertama tadi apa? Orang yang hatinya digantungkan di masjid. Halo, semua jamaah-jamaah di sini ya, terutama laki-laki. Selalu sholatlah berjamaah di masjid. Kalau punya masalah-masalah saudara jamaah, datanglah ke masjid. Sampaian ya, kalau sudah pernah ke Malaysia atau sudah pernah ke Singapura, ke Australia, ke Amerika saudara jamaah. Tempat ini enggak bisa tidak dirindukan. Saya sendiri saudara jamaah sudah kemana-mana. Salam lebih dari 40 negara saya datangin saudara jamaah. Tempat ini masalah the best saudara. Karena apa? Masjid dekat, mau apa-apa ke masjid, bisa sholat ke masjid. Zaman kalau udah ngalamin hidup di Singapura, saudara jamaah, sedih saudara. Gak ada masjid, jumatan di rumah-rumah, sambung di rumah-rumah. Ya, atau mau sholat berjamaah, gak pernah dengar adzan. Apalagi di Australia siapa, gak pernah dengar adzan. Itu sedih saudara. Kalau datang sini dengar adzan gitu rasanya piar gitu. Soalnya apa? Merindukan. Lah yang orang sini ya memang biasa saudara ya, kalau anaknya orang kaya, dikasih ayam, dikasih daging, dikasih gak terasa apa-apa. Soalnya bentina mangane iku, prosedur. Tapi kalau gak punya, terus dikasih ayam, daging, wah. Iya, toh. Lah, kadang-kadang gak rumongso. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Yeah. Kita jangan kayak orang jahiliyah. Kalau hatinya sedih, ngomong ke orang rasan-rasan atau lari ke gunung. Wah saya ini sukanya ke gunung. Kalau punya masalah naik gunung itu hati saya tenang. Goroh prosedur. Naik gunung kembar mungkin iso tenang prosedur. Gunung Sindur. Orang yang datang, saya ini kalau udah naik gunung, tenang hati saya, goroh berseluruh. Datang ke masjid, sholat, baru itu ketenangan hati. Saya kalau sedih, saya datang ke laut, lihat ombak itu rasanya tenang. Allah, bullshit berseluruh. Bullshit. Apa, gantungkan hatimu di mana? Di masjid. Okay? Kalau punya masalah-masalah, datang ke masjid. Masjid mana sholat? Jangan malu dikatain orang, wah ini sedang punya masalah. Well, kenapa? Kenapa? Emangnya kalau masalah kamu bisa cari solusi? Kamu punya masalah datang masjid. Nabi Yakub juga begitu. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya laporkan kesedihan saya laporkan kesusahan saya kepada Allah. Kenapa kita nggak bisa betul? Soal jemaah ya, yang pernah lihat TV, ada yang pernah lihat TV nggak di sini? Anggawe aneh. Tuh zaman lihat ya, kalau di film-film film-film anak-anak di atau film-film mafia itu ya, orang bule ya, kalau saya udah ngelihat kenyataannya ya, orang bule itu kalau punya masalah itu banyak yang religi ya, nggak harus nunggu Jumatan, kalau mereka kan Sabtuan sama Mingguan, nggak harus nunggu hari itu, mereka itu pakai baju rapi ya, datang ke gereja laporan ke Tuhannya. Karena memang ditawar begitu, diinjil begitu. Hadisnya orang Islam juga harus begitu mestinya. Kalau ada kesusahan, datanglah ke masjid. Lah kenapa kita enggak pernah? Kalau punya masalah, bukan datang ke masjid. Ya kan tetangganya ketemunya rasan-rasan. Datang ke pengurusnya marah-marah. Well, masalah-masalahmu dewe. Jaluk pendapatnya orang. Pendapat yang tidak bisa memberi jalan keluar, malah rasan-rasan. Datanglah ke masjid, tanyalah kepada Allah. Nanti Allah akan memberi jawab. Dan itu jaminannya apa? Payung di yaumiddin. Berikutnya saudara jamaah, orang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Adik-adik, halo adik-adik yang di atas. Bilang halo. Adik-adik yang di bawah. Ya. Bapak-bapak ya, ini seperti tadi malam ya. Tidak mudah ya. Ini kalau batasnya gini, kalau mangkul saya itu ya. Orang yang bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah, maksudnya mulai belum balek sampai balek, tetap ibadah, nablam dalik, gak pernah berzina. Tetap ibadah, gak pernah berzina. Kalau perempuan sampai menikah. Itu, orang itu otomatis akan dapat payung. Dan bisa tumbuh mulai belum balek sampai balek, tetap ibadah, sholat, konsisten itu sudah jamaah, tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kalau sampean melihat anak sampean saudara jamaah belum balik, sampai balik, sampai ini tetap konsisten ibadah, sholat, sambung, saman cium, saman rangkul anak sampean saudara jamaah. Itu tanda baik, anak itu berarti dapat payung di hari kiamat. Kalau anak sampean cuma sekolahnya lulus, ini lulus, ini lulus, tapi ibadahnya enggak tertib, saman menangis. Anak itu enggak ada jaminan dapat payung di hari pembalasan. Kasihan saudara jamaah, orang tumbuh di jamaah tapi enggak jadi orang jamaah. Goyang-goyang. Yang kita banggakan adalah apa? Anak jamaah yang belum balik sampai balik tetap ibadah kepada Allah. Berarti orang tuanya berhasil dan orang itu juga berhasil. Dan tidak mudah saudara jamaah. Allah memberi pangkat ini karena tidak mudah. Pangkat payung itu tidak mudah saudara. Meskipun kalau kita kerjain mudah, tapi untuk ke situ itu enggak mudah. Saya ngalamin sendiri ya jamaah. Tumbuh di jamaah. Nampaknya sih tugas mubalek tahun 74, mondok di Cipete. Kalau malam ngajar, diajak ngajar di Cibubur sama Mas Fadli, diajak buka di Grogol. Nampaknya sih ya begitu saja jamaah, tapi yang saya alamin ketika saya mulai akhil balek saudara jamaah, jatuh cinta. Wah, itu berat saudara. Jatuh cinta itu masya Allah saudara. Jatuh cinta. Betapa indahnya. Cinta itu indah saudara jamaah. Makanya jatuh cinta itu enggak dosa. Tapi terusannya itu saudara. Lu bisa ngontrol ya. Bisa mengorbankan cinta itu. Wah. Seberatan tersendiri saudara. Bapak-bapak ini meskipun udah punya istri sering jatuh cinta saudara. Enggak apa enggak? Kawan enggak walur. Jangan didine kalau jatuh cinta saudara jamaah. Jatuh cinta itu indah, tapi bapak-bapak bisa ngontrol. Mas, gak wayahe. Wis tuwek wis ndek anak, ya ta? Tapi yang balik lagi saudara jamaah ya, anak kecil bisa tumbuh dewasa di dalam agama Allah itu, bisa ibadah kepada Allah itu mahal harganya. Yang berikutnya saudara jamaah, saya enggak teruskan karena tadi malam sudah saya bahas. Yang berikutnya adalah orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ya seperti kita ini, saudara jamaah. Karena jamaah kita bisa bertemu. Saya tadi ketemu teman-teman saya lama ya. Maksudnya kita ya gak pernah ketemu. Tapi gak pernah ketemunya bukan karena mangkel, bukan. Memang jalan sendiri-sendiri, saudara. Tapi ketemu ya tetap baik. Sama juga gitu, di antara jamaah ini kan banyak. Tapi ya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, gak ada apa-apa. Kalau sebaik-baiknya kita seperti itu, saudara jamaah. Tapi bergaul itu banyak cobaannya. Guru sama guru kadang iren-irenan. Nggih apa nggih, Balur? Jangan takut. Mubalek sama mubalek loh, sama-sama guru pondok kadang yuk iren-irenan. Oh, jadwalnya malam, jadwalnya siang. Aku pengen dodol roti, aku pengen dodol kopi misalnya. Aku pengen istirahat. Yang senior dengan junior, juniornya wah, mentang-mentang junior kayak kalah-kalahan. Is biasa itu, Mas Lur. Iya toh? Kadang-kadang dari guru ditinggal kerja, Mas Lur. DKI mek apa PKS apa PKL apa apa lembar kerja siswa apa LKS ya? LKMD. Ya ngono ya ngono ning aja ngono, Mas Lur, nggih. Kita itu kadang ke jamaah ya, apa? Konflik itu biasa, nggih. Irene biasa, tapi kita harus ingat jamaah, konflik jangan sampai menjadi pecah. Akhirnya menjadi gak senang, akhirnya menjadi jatuh menjatuhkan, jangan. Ngono ya ngono ning aja ngono, Mas Lur. Nggih. Muga-muga lo paring barokah. Muga-muga lo paring paham. Berkawanlah karena Allah, berpisahlah karena Allah. Kalau sampean mau wangkel, saya ini ya, kalau mau wangkel atau dimangkeli wong, seperti di malam, obatnya cuma apa? Doa. Tak tungane apik ngene wae. Doain baik. Berikutnya saudara jamaah itu supaya bisa berkawan ya. Yang ketiga, orang yang sedekah. Yang berikutnya aja ya, karena umur ucapnya enggak benar. Orang yang bisa sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Ini maksudnya gini ya. Kalau sudah menjadi jariah kita, saudara jamaah, sak mangkel-mangkelnya jangan sampai diundat-undat. Saya mau ini. Saya pospon dulu nasihat ini. Saya pergi ke judulnya syukur. Ya. Pospon. Maksudnya nanti saya terusin lagi. Oke. Soalnya ini hubungannya ya, kalau apa sedekah ini hubungannya dengan syukur. Hubungannya dengan syukur. Syukur itu gini saudara jemaah ya. Syukur itu ucapannya alhamdulillah. Prakteknya itu ngestokno. Kalau menurut Umar bin Khattab, kalau menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelakuannya syukur itu ada dua. Ingat-ingat baiknya, lupakan kejelekannya. Makanya perjalanan akhirat ini agak panjang saudara, karena banyak materi yang bersinggungan. Syukur itu gini ya. Orang yang bisa syukur ke Allah berarti orang yang bisa syukur ke manusia berarti bisa syukur kepada Allah. Yang belum bisa syukur ke manusia berarti enggak bisa syukur kepada Allah. Padahal orang enggak bisa syukur itu enggak bisa masuk surga. Orang masuk surga itu karena syukur. Ibadah ini adalah wujud dari syukur. Lah, yang perlu ditulis adalah saudara jamaah, yang perlu ditulis adalah kadang ya, orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong. Ya, kadang orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong. Ya, poin berikutnya, kadang orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga tidak bisa syukur. Kalau yang di atas tadi sehingga undat-undat. Ulang yang paling akhir. Kadang orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga tidak bisa syukur. Kalau yang di atas, ya, kadang orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong, sehingga undat-undat. Niki kira-kira nangkep napa mboten, Mas Lur? Ngeten ya, contoh nggih. Contoh. Pak, saya ini ya orang jauh Pak, nggak punya keluarga, nggak punya family. Saya pengen tempat di mana lah Pak, terserah gitu. Dikasih tempat, oh tempat di tempat saya aja deh. Ini ada kamar kosong, kamu tempatin, kamu bersihin sendiri lah. Terus cari kerja. Oh ini Mas, ada kerjaan Mas. Ya, di sekitar sini atau di mana. Gaji pertama insya Allah cuma 2 juta Mas. Satu bulan 2 juta. Nanti kalau sampean baik, 3 bulan tuh naik. 500. Nanti mentoknya itu sampai 4 juta. Kira-kira 4 juta di tempat ini untuk satu orang cukup enggak lah untuk hidup? Cekap nggih. Kadang nang sithik, Pak. Kadang nggih. Digaji 4 juta satu bulan. Suatu hari saudara jamaah, orang yang nolong yang nyariin kerjaan ini ketemu dengan orang yang ditolong ini. Itu Mas, alhamdulillah Mas, orang yang nolong itu ketemu orang yang ditolong. Alhamdulillah Mas ketemu sampean, Dik, gitu. Saya ini tasnya hilang, Dik. Dompet semua di situ. Saya pulang pengen pulang, saya enggak punya duit, Dik. Tolong saya pinjam duitnya. Loh, orang yang ditolong ngomong, pinjam berapa, Pak, gitu. Ya, untuk bisa naik bis lah. 100, Pak, ya. Ya, insya Allah cukuplah 100. Dicatat, Pak, ya. Ini siapa saksinya, Pak? Terus ditelepon, kita telepon Imam Kelompok dulu, Pak, ya. Kira-kira pantas nama mboten-mboten, Pak. Pantas apa enggak? Sejamaah orang itu enggak ngerti syukur. Datang ditolong, dicariin kerja, cuman perlu pinjam uang kok. Yang ya ditawar dan masih cari telepon, masih cari saksi, siapa saksinya? Habis itu pulang ke sini dirasani, lihat tuh. Lu nolong saya, lu utang 100, pura-pura enggak tahu. Sejamaah, orang itu orang yang enggak punya hati. Enggak ada rasa syukurnya. Mestinya kan, oh hilang Pak, Masya Allah. Enggak usah utang Pak. Nih ada 500 atau 1 juta. Bawa Pak, enggak usah diingat-ingat. Mestinya kan gitu. Saya antarkan Pak. Saya carikan, saya bantu nyari. Tasnya di mana tadi, hilangnya di mana. Mestinya gitu saudara. Loh kadang kita ini saudara jamaah, bisa merasa jijik dengan orang itu tadi, tapi kita sendiri ngelakuin. Asalnya datang di sini siapa yang nolong. Asalnya enggak punya apa-apa ditolong. Terus kadang-kadang dengan orang yang menolong itu kita malah musuhin. Karena apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kamu itu satu sama lain saya jadikan cobaan. Bisa enggak kamu sabar? Apalagi sampai dia marmarufin. Dia marmarufin itu saudara jamaah, gajinya bukan satu bulan 4 juta saudara. Dia marmarufin itu berarti dikasih sorga. Pagi ngaji, pahalanya dunia seisinya. Terus yang ngajak saudara jamaah, dilalan ablam indalik. Yang ngajak dilalan bules. Ngajinya gak tertib. Kadang keterak ekonomi ngajinya gak tertib. Terus malah dirasakan, lihat tuh orang lama, nguber kerja. Saya ini yang meriang marmob dia, tapi lolok-lolok sambung gak pernah. Loh kok otaknya itu ditaruh di mana? Mestinya saudara jamaah ya, orang yang amar ma'rufin, terus bules, kena ekonomi, mestinya datanglah. Ajaklah dia, tarik dia bangkit kembali, kita usahakan seperti dia ngusahin kita sampai jadi orang jamaah. Saudara jamaah memang kadang-kadang ya, orang yang ditolong ini menjadi cobaannya orang yang menolong. Sampai orang yang menolong jadi undat-undat. Tapi kadang bisa sebaliknya. Ya toh? Orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga apa? Gak bisa syukur. Diutangi mubaliknya, diutangi seniornya, gak bisa ngembaliin. Kadang, sama nih apa, mubalik ini. Melupakan bahwa orang ini dulu orang berjasa. Melupakan itu dicoba oleh Allah. Cuman uang 10 ribu, 100 ribu, menjadikan undat-undat, lupa diberi sorga oleh Allah lewat orang ini. Ya toh, orang lama, orang baru. Ya toh, orang yang lawas-lawas, orang kadang lupa. Kadang orang lama juga, wos, uang nyarnya ini piye sih, gak ada perjuangan ini. Akhirnya boleh timbul apa, Saudara? Undat-undat. Tapi orang baru kadang yo gak ngerti nek iki sing gawe iki yo wong lawas iki jan betul-betul perjuangan kan gak lupa lah. Tapi itu semua cobaan saudara jamaah. Yang baik bagaimana? Yang baik ya seperti yang dibilangkan oleh Allah itu tadi. Rukun kompak, orang yang datang belakangan, mendoakan orang-orang pejuang-pejuang yang lama ini, didoain oleh Allah paling pengampunan dan diterima oleh Allah, dan berdoa supaya hadinya enggak ada ghil. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan dipahami saja jamaah. Soalnya apa? Ini nanti sudah jamaah ya, akhirnya saling pemberian itu, ini saya ngomong global, sekarang dalam keluarga aja. Dalam keluarga saudara jamaah tentang syukur ini ya. Kadang-kadang orang tua dicoba oleh anaknya. Memang anak menjadi cobaan orang tua. Dalilnya begitu. Tetapi kadang-kadang orang tua juga jadi cobaannya anak. Mungkin apa enggak para saudara? Kadang-kadang suami menjadi cobaannya istri. Istri menjadi cobaannya suami. Sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Atas birun. Bisa enggak kamu sabar? Nah, sabar ditulis nggih. Sabar ialah berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Ulang, sabar ialah berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Artinya, sabar itu on the right track. Tetap taat Allah, Rasul, Amir, ya toh, apapun jadinya, dalam keadaan sugih, pangkat, mulio, atau melarat, hina, di penjara, tetap konsisten, itu disebut sabar. Karena sabar itu bukan kalau dicitak diem, istrinya diganggu orang diem, hartanya diambil orang diem, itu bukan sabar, itu namanya bodoh dan lemah. Gimana bang, gimana saudara? Oh, diketak uang meneng ae. Apa enggak balas? Sabar. Padahal asline wedi lho sing ngetak ndak sih sak driji-driji. Sak gedang kluduk kok lho ya. Itu bodoh dalam kalau ada orang ngetak tanyain ngapain ngetak? Iseng. Ganti ketak saudara. Gitu. Kalau orang diambil hartanya ya bela nih harta kamu. Karena membeli hartanya kok mati-mati syahid. Oh, istrinya diganggu tanyain, ngapain ganggu si saya? Iseng. Gibeng para saudara. Nggih to, lha ganggu bojone wong sing perawan sak arep-arepe lho. Nah itu. Wah jamaah, sabar itu konsisten dalam kebenaran apapun jadinya. Sebagai suami, perintahnya Allah ini contohnya sabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hei orang iman, sebagian dari istri dan anak-anakmu adalah musuh untuk kamu. Hati-hatilah terhadap mereka. Tetapi apa firman Allah berikutnya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Istrimu, anakmu itu cobaan. Cobaan di sini maksudnya apa? Bisa menghalangi kamu masuk surga, bisa nyeret kamu masuk neraka. Tapi Allah bilang, kalau kamu mau memaafkan, memaafkan dan memaafkan. Jadi itu ya, ta'fu wa tasfahu wa taghfiru itu maknanya maaf semua. Cuman Allah menggunakan kata lain. Kalau kamu gelem nyepuro, gelem memaafkan, gelem melupakan. Contohnya gitu. Tapi semua maksudnya itu maaf. Kalau kamu bisa memaafkan dan memaafkan dan memaafkan. Allah mengatakannya 3 kali. Hei para suami, istri-istri itu perlu dimaafkan 3 kali. Sehingga kamu bisa sabar. Nenek wong lanang iso nyepuro bojone pas lur sampai dobel telu urip iku kuwenteng. Tapi titik-titik mau muring-muring. Jangan kasinen, ngeracun kok. Padahal ya jangan kasinen nek wong wedok ada nglali wis ngekek uyar wis ngekek uyam meneh. Terus maunya ngambil garam kleru gula. Iki teh tah jangan asem iki lho lho. Kok kleru ngasih gula saudara. Musinya kan ngomong kasinen ya. Di alhamdulillah dik sak sendok kroso. Ngirit lho lho. soalnya kewasinin loh, gitu. Kok jangan bening gak asin blas puaya, dek gak usah gawe teh, duduk iki diombe. Ngirit gak usah gawe teh lur. Ngono wedok niku luweh bisa apa ya? Apa? Lebih bisa tahu diri daripada dimarah-marahin. Ngoten nggih Ibu nggih. Lho, gue bawaan terus lho, gue. Ini belum nasihat tentang suami istri ini belum cek nyerempet-nyerempet titik. Lah tentang syukur tadi maksud saya itu ya kembali ke on the right track ya. Orang bisa memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu itu maksudnya kita saling tolong menolong ini nggak usah dibicarain deh. Lupakan. Kalau nasihatnya Luqman, Luqman alaihi salam. Saya selalu bilang Luqman alaihi salam karena memang hadisnya begitu ya. Bahasa Arabnya saya dilupakan. Saya dikasih dalil ini oleh Ahmad Qadi. Bunyinya begini. Kalau yang atasnya itu saya Indonesiain ya. Kalau hidupmu ingin tenang, ingatlah dua, lupakan dua. Udhkurusnani, wansathnani. Ingatlah dua, itu yang pertama Allah, yang kedua adalah kematian. Jadi kamu ingatlah selalu dua hal, yaitu Allah dan kematian. Lupakan dua, lupakan dua. Yang pertama, baikmu pada orang, baikmu pada orang lain, yang pertama. Yang kedua, jeleknya orang kepadamu. Jeleknya orang kepadamu. Ingatlah dua, apa? Yang pertama, Allah. Yang kedua, kematian. Lupakan dua. Yang pertama apa? Baikmu kepada orang dan jeleknya orang kepadamu. Urip iku tau wenang, Bos. Saya ini kalau ini saya dines, saya dapat manggulan ini saya udah dinasehatin Cak Dohir. Ya di pojok. Saya ketemu sering ketemu Cak Dohir itu ya di pojok. Kertosono itu kan ada ini apa? Depannya tamu itu kan ada ringin itu loh. Nah, biasanya saya duduk di ruang apa depannya kamar tamu yang pojok situ. Duduk di situ enggak duduk di atas di bawah. Cak Dohir nasehatin saya, Mir. Kamu nek mulang sopo, Mir? Ojo mbok anggap iku muridmu, ojo mbok iling-iling. Oh, ngoten, Cak. Ya. Lah nopo, Cak? Yes. Wong kadang-kadang enggak seneng mirip celuk murid enggak seneng. Nek om mbok iling-iling kok kamu kok iki sing ngamar marufi aku sing ngisapno aku. Iku syirik, Mir. Oh, ngoten, Cak. Ingat betul terus enggak taunya ada dalil ini secara jamaah. Kalau hidup ingin tenang, ingatlah Allah, selalu ingat Allah dan selalu ingat kematian. Enteng kok sedulur. Alah pol-poli mati, Bro. Ngene mangke, Bro. Pol-poli-pol mati. Nek mati, gak mlebu swarga mesti mlebu neraka, nek gak mlebu neraka mesti mlebu swarga. Milih ndi, Bro, sedulur? Terus ingat kalau ingat Allah, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita terus. Lupakan dua, baiknya kita pada orang. Kalau kita berbuat baik, lupakan. Wis, gak usah dieling-eling. Mas, sama yang nolong saya gini. Apa ya, kapan dia? Enggak kok, sama dulu nasihatin saya gini. Lupa. Memang dilupain, saudara. Kalau orang berbuat jelek, oh mas, saya sorry gini, wes. Sudah saya maafin dulu, jadi masa toh? Enggak, perasaan saya enggak kok. Padahal dia berbuat jelek ke kita. Menurut ukuran mangkel, tapi karena udah dilupain, jadi ketemu is biasa gitu aja. Itu harus panjang saudara, ada berapa tujuh lembar, apa tujuh baris ini. Nah kalau bawahnya itu, wakun kal ardi fit tawadu. Jadilah seperti bumi di dalam tawadu. Artinya, nasihatnya Luqman ini. Bumi ini dahsyat saudara. Coba di mana? Di Jogja dulu itu. Bumi ini mulet mek, rolikur detik jari-jari. Warak nita ulur. Itu sak Yogyo niku ajur kabeh apa lur? Bumi ini saudara mak dahsyat kekuatannya. Diuyui, dikencingi, diisingi, didoni meneng ae Pak Lur. Karena apa memang dapuk aku ngene iki. Lah momo dhek sambat Pak Lur wis kurang asem. Ya Allah, ini ajur kabeh Pak Lur. Nah itu, jadi jadilah seperti bumi dalam tawadhu. Meskipun kita ini udah jamaah pinter kuasa ini wis tawadhu ae Pak Lur. Dilolokno wong wis gak biasa. Mulino wasekat mau warik-marik. Muga-muga Allah paling barokah. Ya, terus diterusno kasih do perjalanan akhirat. Balik lagi ya ke 7 orang ini bisa sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Yang berikutnya orang yang bisa menahan apa? Orang yang bisa menyendiri dan menangis karena takut kepada Allah. Ini penting ya kita kerjakan. Kalau bisa saudara jamaah malam hari itu duduklah sendiri. Tafakur, mikir sorga, mikir neraka, mikir apa sih yang sudah kerjakan selama hidup saya. Kalau bahasanya Bapak Imam Almarhum Haji Nur Hasan itu, urip wis, umur wis piro, kari piro. Hidup sudah berapa, tinggal berapa. Loh. Haji Nur Hasan saudara jamaah, simple kata-katanya. Tapi kalau kita renungkan, hidup sudah berapa, tinggal berapa, itu bisa nangis saudara. Saya ya kalau feedback, sampean ya sekarang semua yang ada di masjid ini ya. Kalau kembali ke masa lalu, apa yang sudah saya kerjakan? Sing duwe anak-anakku apa yo, dadi wong apik kabeh. Putu-putuku apa dadi wong apik kabeh. Terus amal saleh kudu jamaah iki apa ae. Nek dieling-eling ora seluruh nang aduh iso nangis bersuluh. Terus nek aku nang akhirat iki barang-barang iki iso ngalang-alangi aku apa gak iki? Bojo, anak, putu, mantu, bondo, nyambut gawe. Ya toh, utang piutang uape iki iso ngalang-alangi apa gak nek awake mikir ulur nangis bar suluh. Terus umpama sekarang saya mati, apa yang saya banggakan kepada Allah? Ya Allah apa? Saya sama jenengan wis umpama saya sekarang dipundhut oleh Allah, apa yang sama dukan kepada Allah? Yang sama pamerkan kepada Allah apa? Padahal Allah minta falaqo tahamal aqabah. Manusia itu dalam hidup mbok pernah melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan tapi dilakukan. Berbuatlah sesuatu yang besar. Sedekah yang paling dicintai. Kalau si Tolha itu mensedekahkan kebun bayi ruhaknya. Atau pernah apa? Pokoknya sesuatu yang paling yang besar yang enggak mungkin bisa dilakukan tapi dilakuin. Hidupnya dihabiskan untuk sholat malam. Hidupnya dihabiskan untuk zikir, hidupnya dihabiskan untuk puasa. Puasa Nabi Dawud, puasa Senin Kamis. Ya toh? Pokoknya sehari saya harus baca Quran 3 juz. Ya jemaah ada mubalig kita ya, kawan dekat saya, setiap 3 hari 4 hari itu khatam Quran. Kawan dekat saya, setiap 3 hari atau 4 hari khatam Quran. Dan itu tetap ngajar, yang ngajar ya jualan ya apa. Saya tanya, "Gimana kamu itu?" Saya ingin mengerjakan falaqo tahamal aqobah. Jadi dia caranya ya, bangun malam itu baca 2 juz. Salat dan 2 juz kalau lancar saudara jamaah, enggak berjam-jam. 1 juz itu kalau lancar cuma setengah jam. Dan enggak kesusu-susu, bacanya steady. Apa steady niku apa? Ya steady lah wis. Awis itu nanti subuh, adzan subuh itu menunggu apa? Qomat tuh baca Quran lagi. Terus setelah salat subuh kalau dia enggak jadwal ngajar, dia baca Quran lagi. Itu 2 juz itu biasanya. Pokoknya sehari itu 10 juz. Nanti habis zuhur mau tidur atau sebelum tidur atau setelah tidur zuhur sebelum ngajar itu dia baca Quran lagi. 1 juz, 2 juz. Habis asar biasanya orang itu kan nonton bola, tenguk-tenguk, ngobrol, dia baca Quran 2 juz. Enggak lama saudara 2 juz, enggak lama 1 juz, 2 juz. Nanti habis isya baca lagi. Kalau sebelum nunggu ngajar itu baca Quran. Setiap 4 hari, setiap 3 hari sampai 4 hari selalu khatam Quran. Itu namanya falaqo tahamal aqobah. Saya contohkan yang sedikit. Lah kita saudara jemaah dalam hidup ini harus ada itu. Kerjakan sesuatu yang besar sehingga apa? Kita kalau tafakur itu bisa tenang saudara. Tahu setiap hari istighfar 1000 kali. Dengan konsisten. Setiap hari membaca la ilaha illallah syarikalah lalu mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir 1000 kali. Amalan hizib saya ini. Berangkat ke pasar baca itu, pulang ke pasar baca itu, tengok-tengok baca itu. La ilallah daulah syarikalah lahul mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir. 1000 kali. Saudara jemaah, sama hidupnya dicukupi oleh Allah. Tapi besar saudara, bisa dibanggain ke Allah. Sehingga sampean duduk, diem, gini, tafakur bisa nangis. Tapi ada yang dibanggain. Seperti 3 orang yang di dalam gua itu. Ada yang bisa dibanggain, baik kepada orang tua, bisa amanat, bisa menahan hawa nafsu. Falakot tahamal akobah, fakurokobah, au itu amun fi yaumin zi masghobah. Memberi makan di hari paceklik. Halo yang di atas, ojo ngomong le ya. Nek ngomong bisik-bisik ae. Ya bisik-bisik biar enggak dengar yang lain. Terus, jamaah, berikutnya orang yang mendapat payung adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu dalam arti karena takut kepada Allah. Meskipun sendiri laki-laki dengan perempuannya bukan mahramnya cantik, telanjang misalnya, Lur. Ya tetap is ini akhafullah. Diiming-imingi, iki bayaran sak mini. Itu loh, haram, riba, gak wis. Loh, iki persenane 20%. Gak wis. Wah, aku tak mangan ngene ae. Sing penting enek panganan, masih sambal goreng tok gak apa-apa. Sambal goreng ati, sambal goreng pete, sambal goreng rempelo gak apa-apa. Katane lur nggih. Masih goreng-gorengan tok manganku gak apa-apa. Ayam goreng, bebek goreng, iwak goreng. Timbang persen-persenan ngene kok lur kok garai malah dadi gawe pros lur. Nggih. Dieling-eling swarga nerokane pros lur. Kalau diiming-imingi sesuatu kok sajake menceng, tinggalin. Itu pahalanya besar. Terus orang yang apa yang berikutnya? Imam yang adil, udah terakhir ya. Imam yang adil. Nah ini siapa-siapa yang didapuk jadi imam saudara jamaah berdoalah kepada Allah. Okay? Siapa saja di sini yang didapuk jadi imam berdoalah. Di samping jamaah-jamaah juga mendoakan. Ya Allah, bila saya ini bisa menjadi imam yang adil, yang rofiq, yang muksin, yang aris, yang karena Allah. Okay? Monggo diikuti saya. Ya Allah, jadikanlah saya. Ini untuk yang imam ya. Menjadi imam atau pengurus yang bisa adil, bisa rofiq, muksin, aris karena Allah. Dulu lagi-lagi, ya Allah, jadikanlah imam-imam saya, pengurus-pengurus saya, menjadi imam-imam dan pengurus-pengurus yang adil, yang rofiq, yang muksin, yang aris, yang karena Allah. Adem lho ya. Jadi kalau kita jamaah selalu doa begitu sur jamaah ringan kita. Lah jadi imam ya gitu harus doa gitu soalnya apa? Imam itu harus karo nyekel geni pros lur. Dilepas kalau dilepas itu tugas, tapi kalau dipegang itu panas. Imam itu tempat celaan. Bu imam daerah, bu wakil imam daerah, bu imam kelompok, bu wakil imam kelompok. Bu sesepuh, bu apa niku dadi celaan. Tempatnya celaan. Hanya bisa nolok minta tolong kepada Allah. Yuridullahu ayyu khafifa ankum wa khulqal insanu dha'ifa. Allah itu sebenarnya menghendaki kamu mudah, diberi jalan keluarnya. Karena apa? Kamu manusia itu dicipta oleh Allah lemah. Jamaah-jamaah kita melihat keimaman, melihat pengurus, doakan saudara. Jangan dicela, doakan. Jadi imam itu gak dibayar abot perselur. Jadi pengurus juga dibayar abot. Bantu doa, jangan dibantu dengan celaan. Kalau kita nyela-nyela di koder jadi imam, gak bisa terus gimana? Jadi, para imam-imam, para pengurus yang didabuk-didabuk, berdoalah kepada Allah. Menjadi imam atau pengurus yang bisa adil, muhsin, aris karena Allah. Lah jamaah-jamaah berdoa, ya Allah, pengurus saya, imam-imam saya di sini, di kelompok sini. Jadikanlah menjadi imam-imam yang adil, yang rofiq, yang muhsin, yang aris karena Allah. Muga-muga Allah paring barokah. Walan ta'dilu abada. Ngoten nggih? Walau harstum. Kamu enggak akan bisa adil selama-lamanya meskipun kamu apa? Bunyinya gimana itu yang? Kamu tidak akan bisa adil selama-lamanya meskipun kamu itu ingin. Artinya sejamaah, kalau jamaah-jamaah yang lain ya melihat kepengurusan pondok apa saja, sampean enggak suka. Melihat kepengurusan, melihat apa aja sampean kok enggak suka sejamaah, jangan sampean tidak suka, doain baik. Yang jadi pengurus di dapuk dadi pondok. Ya apa? Doalah, didoain. Pertama yang jadi pengurus ya didoa supaya bisa Rafiq Muhsin adil, jamaahnya bisa mendoakan pengurusnya. Karena apa? Kita ini partner untuk bisa masuk surga. Halo jamaah. Kita ingin masuk surga napa mboten? Ingin nggih. Imam kita, pengurus kita adalah partner kita untuk masuk surga. Para pengurus, jamaah-jamaah kita adalah partnernya pengurus-pengurus untuk masuk surga. Partner itu artinya orang yang harus saling menguatkan. Jamaah nek sampai imami ngaku jamaahku gak taat, di hari kiamat ngomong begitu saja jamaah dan ditutup mulutnya memang gak taat betul. Retik gak taat, resolusi menjatuhkan, di hari kiamat sudah ciloko jamaah. Tapi sebaliknya imam pengurus gak akan bisa masuk surga kalau jamaahnya gak mengatakan adil. Lah, padahal gak akan bisa adil. Lah jamaahnya gak akan bisa taat terus menerus, gak akan. Ya ada mangkalnya juga. Lah enak piye? Enaknya bagaimana? Enaknya jamaahnya memaafkan kepada pengurusnya, pengurusnya juga memaafkan kepada jamaahnya. Akhirnya podo-podo entengi. Gini apa gini Barsulur? Podo-podo entengi, hisapani gampang. Gak usah dipermasalahkan Barsulur. Soalnya Nabi itu melihat gini ya, Nabi itu. Man ro'a min amri syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih fa innahu man kharaja min al-jama'ati kita syibrin faqad khala ribqatal islami min. Siapa yang melihat imamnya sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dia tidak suka artinya bukan maksiat, mbuh cara ngomongnya, mbuh cara memutuskan, mbuh cara menasehat, enggak suka, falyasbir 'alaihi, supaya tetap mendengar dan taat kepada imam itu maksudnya. Karena apa? Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, faqad khala ribqatal islami min unuki. Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal enggak taat kepada imamnya, Islamnya apa? Lepas dari lehernya. Terus piye nek ngono Barsulur? Lagi Allah yaumul kiamah la hujjatalah, bertemu dengan Allah enggak ada hujjah. Alhamdulillah jazakumullah khairan, muka-muka paring barokah. Dari saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan, muka-muka paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.